إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masih melanjutkan tentang keutamaan hari Jumat, bahwa di hari itu Adam diciptakan, Adam diturunkan di bumi, Adam diwafatkan. Kemudian hari kiamat juga pasti akan terjadi pada hari Jumat. Dan satu lagi, di hari Jumat itu ada satu waktu, ada satu saat, entah berapa menit itu, ketika di waktu tersebut kita berdoa pasti dikabulkan. Apapun yang kita minta berupa kebaikan dunia atau akhirat pasti diberi. Berselisih para ulama kapan itu. Ada berapa kemarin? 11 pendapat. Ada 11 pendapat para ulama. Yang berdasarkan dalil hanya dua, yaitu ketika khatib duduk di mimbar sampai selesai sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah asar. Mana yang lebih kuat? Setelah asar. Jadi pendapat yang paling kuat dalam hal ini dari 11 pendapat adalah setelah asar. Adapun yang 9 tidak berdasarkan dalil. Mungkinkah seorang ulama berpendapat tanpa dalil? Mungkin saja. Mungkin saja. Ulama kan manusia, bisa saja tergelincir. Ya. Yang berdasarkan dalil cuma dua itu. Kita lanjutkan 1157. Ini di antara yang dhaif, walaupun diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Abi Burdah ibn Abi Musa al-Ash'ari, dari Abu Burdah, anaknya Abu Musa al-Ash'ari, dia mengatakan, kala Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Umar, ibn Umar berkata, asami'ta, dia bertanya kepada Abu Burdah, ibn Umar bertanya kepada Abu Burdah, anaknya Abu Musa al-Ash'ari, asami'ta abaka yuhadithu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil jumu'ah? Apakah engkau pernah dengar dari ayahmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahas, berbicara tentang satu saat di hari Jumat? Apakah engkau pernah dengar ayahmu? Berarti Abu Burdah tidak bertemu dengan Nabi lewat Abu Musa. Ini berarti bukan Abu Burdah yang menyembelih itu ya, yang menyembelih kambing sebelum salat Id itu. Dijawab, na'am, ya. Ya. Sami'tuhu yaqul, kata Abu Burdah, aku mendengar ayahku mengatakan, Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya ma baina ayajlisal imam ila an tuqdas salat. Waktu tersebut, waktu mustajabah di hari Jumat itu adalah antara imam atau khatib duduk di mimbar sampai solat Jumat selesai. Jika hadis ini sahih, selesai. Inilah yang terkuat. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Jika hadis ini sahih. Hadis ini dhaif, kata beliau. Walaupun sekali lagi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahkan walaupun diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mungkinkan dhaif? Mungkin saja. Kan ketika Imam Bukhari selesai menulis kitab sahihnya, beliau minta kepada empat guru besar beliau. Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Yahya Al-Qattan, dan Imam Al-Fallas. Keempat guru besar beliau dimohon untuk membaca dan mengoreksi kitab sahih yang ditulis oleh Imam Bukhari. Mereka semua mengatakan seluruh hadis yang ada di sahihmu ini, yang engkau tulis ini, semuanya sahih. Kecuali empat. Nah, berarti kan ada yang dhaif. Ada yang dhaif. Ya. Yeah. Dan ini enggak masalah. Ya. Yeah. Artinya siapapun dia pasti bisa berbuat salah. Kitab yang paling sahih di muka bumi ini setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Tapi bukan berarti Sahih Bukhari itu tanpa cacat. Bagaimana Sahih Muslim? Lebih-lebih lagi. Ketika Sahih Bukhari ada kemungkinan memuat hadis dhaif, apalagi Sahih Muslim. Nah, ini salah satunya. Yeah. Nah, di sini rupanya Syekh Salim kurang memegang komitmen beliau. Kan di awal beliau mengatakan hadis yang sudah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, aku tidak berkomentar. Ini tidak sama dengan apa yang menjadi tekad gurunya, Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani enggak peduli mau Bukhari mau Muslim, tetap berkomentar. Kalau sahih ya sahih, kalau dhaif ya dhaif. Tentu berhak bagi Syekh Al-Albani untuk mengatakan seperti itu, karena ilmu yang ada pada diri beliau. Asy Salim dari awal mengatakan bahwa aku hanya berkomentar pada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ahmad, dan lain-lain. Adapun hadis yang sudah diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim, aku tidak berkomentar. Ternyata di sini beliau berkomentar. Ya. Yeah. Mungkin karena jelas kedhaifan hadis ini. Terang. Sangat terang benderang menurut para ulama kedhaifan hadis ini. Dan ada tiga alasan menurut beliau sehingga hadis ini tidak boleh dijadikan hujjah. Yang pertama, al-inqita', terputus sanadnya ini. Kenapa? Karena ada perawi yang tidak bertemu dengan perawi sebelumnya. Terputus. Munqati'. Yang kedua, ittirab atau istilahnya muttarib. Guncang. Karena menyelisihi periwayatan yang lain yang lebih siqah. Yang ketiga, al-waqfu, mauquf. Karena hanya berhenti pada sahabat. Artinya ini bukan sabda Nabi. Dengan tiga alasan ini, maka beliau menyatakan hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah. Ketika hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah, maka hadis yang lain yang dijadikan hujjah, yang sudah kita baca kemarin, bahwa waktu tersebut adalah habis asar, ba'da asar. Ya, karena hadis ini dhaif, maka beliau tidak menurunkan fawaid. Kita lanjutkan 1158. Wa an Aus ibn Aus, dari Aus bin Aus. Banyak orang Arab yang nama dia sama dengan nama bapaknya, Abdullah bin Abdullah, Aus bin Aus, Malik bin Malik. Ada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah. Sesungguhnya sebaik-baik hari yang kalian lewati adalah hari Jumat. Tidak ada yang menandingi. Fa aktsiru alayya min as-salati fi. Maka perbanyaklah di hari Jumat itu salat. Apa yang dimaksud salat di sini? Terjemahnya adalah solawat. Ya. Yeah. Salat di sini yang dimaksud adalah solawat. Dari mana? Alayya. Apa arti alayya? Kepadaku. Maksud salat kepada Nabi. Tentu salat kita persembahkan kepada Allah. Yang dimaksud salat di sini adalah solawat. Karena salat memang mufrad, jamaknya apa? Solawat. Atau solat dalam arti bahasa. Solat dalam arti bahasa apa? Berdoa, kan? Sering kita bahas ketika Nabi belum jadi Nabi, ketika beliau belum lahir misalnya. Sudahkah ada kata-kata solat? Saum, zakat, haji, syariat, manhaj, akidah, tauhid. Jawabnya, bahkan Al-Quran. Al-Quran belum ada nih, Rasul belum lahir. Di Arab situ, Abu Jahal Abu Lahab, ada kata-kata Al-Quran apa belum? Jawabnya ada. Ada Al-Quran, Sunnah, Tauhid, Akidah, Manhaj. Kata-kata itu ada di obrolan sehari-hari Abu Jahal Abu Lahab. Orang-orang Quraisy, orang-orang Arab. Ketika Nabi belum lahir. Apa artinya? Ya sesuai dengan bahasa mereka. Salat artinya berdoa, saum artinya menahan, haji artinya mengunjungi, sunnah artinya jalan, manhaj artinya cara, tauhid artinya satu, mengesakan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Nah, di sini salat yang dimaksud doa, mendoakan Nabi. Apa kalau bukan salawat? Ya, dalam bahasa kita tentu harus dibedakan antara sholat dengan sholawat. Dalam bahasa Arab sama. Fa inna sholatakum ma'rudatun 'alayya. Karena sholawat kalian itu ditampakkan kepadaku di kuburku nanti. Ya. Karena para nabi, para rasul dikubur, hidup. Hidup, dihidupkan. Bahkan sholat. Cuman kan kita tidak tahu seperti apa sholatnya. Tentu kita tidak berani menolak riwayat bagaimana nabi bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Ibrahim, bertemu dengan Nabi Yahya, Zakaria, dan seterusnya. Ketika Mi'raj. Apakah betul-betul bertemu? Iya. Apakah ya, tidak mungkin itu gambaran saja atau foto saja istilah kita? Tidak boleh. Nabi mengatakan, aku bertemu dengan Yahya, Zakaria, Musa, Ibrahim. Bahkan Nabi ingat betul wajah mereka satu persatu. Nabi menyerupakan Nabi Isa mirip-mirip Urwah bin Mas'ud. Nabi Musa mirip-mirip orang dari suku Ja'ad. Nabi Ibrahim mirip-mirip saudara kalian ini, yang dimaksud beliau sendiri. Ya, Nabi Ibrahim rupanya mirip dengan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Tentu gaib ini kita hanya bisa imani. Nah, solawat-solawat yang kita baca itu akan disampaikan oleh Allah. Ada malaikat-malaikat khusus yang bertugas menyampaikan solawat-solawat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di sini riwayat Abu Dawud dengan sanad sahih, kata Imam Nawawi. Karena riwayat Abu Dawud, maka beliau sedikit berkomentar tentang hadis ini. Yang kesimpulannya hadis ini bisa dijadikan hujjah. Fikul hadis. Yawmul Jumu'ati Sayyidul Ayyam wa Afdoluha. Hari Jumat adalah sayyidnya seluruh hari. Penghulunya seluruh hari. Kalau sayyidnya manusia siapa? Sayyidnya anak Adam siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang nomor satu di antara seluruh manusia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sayyidnya surat-surat di dalam Al-Qur'an, Al-Fatihah. Kalau sayyidnya hari, hari Jumat. Ditahu ya, apa itu sayyid. Wa huwa afdaluha 'indallah. Ini yang paling utama di sisi Allah, lebih utama daripada Idul Adha, daripada Idul Fitri, sebagaimana hadis yang telah lalu. Ya. Yeah. Bagaimana menjamak dengan ucapan Nabi bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tidak ada yang menandingi. Ya. Yeah. Maka tentu apa yang diucapkan oleh Nabi tentang hari Jumat harus dijamak dengan kalimat tadi. Ya. Yeah. Berapa hari Jumat itu? Tentu satu hari. Berapa hari awal bulan Dzulhijjah? 10 hari, kan beda. Satu hari dengan 10 hari kan beda. Gitu ya. Nah, maka dijamaknya seperti itu. Ketika keutamaan demi keutamaan kita laksanakan di hari Jumat, ya kita cuma dapat sehari. Ketika keutamaan demi keutamaan kita lakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, ya dapatnya 10. Tentu beda antara 10 dengan 1. Ya. Yeah. Yang kedua, al-hassu 'ala al-iksari min as-salati 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi yaumil jumu'ah. Anjuran untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Sebagian ulama menyukai pembacaan hadis di hadapan murid-muridnya pada hari Jumat. Kenapa? Kenapa? Karena dengan membaca hadis otomatis baca salawat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otomatis sini. Semakin banyak kita menyebut nama beliau, mendengar nama beliau, semakin banyak kita bersolawat. Ya. Yeah. Al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim. Para nabi itu hidup di kuburan mereka. Tapi hidupnya tentu hanya Allah yang tahu seperti apa. makannya, minumnya, ininya, itunya, kita serahkan kepada Allah. Cukup kita meyakini bahwa para nabi, para rasul hidup setelah mati. Dan mereka pernah berkumpul sekaligus. Zahirnya 124.000. 124.000 nabi yang sudah meninggal berkumpul di satu masjid, Masjid Ilia atau Masjidil Aqsa. Ngapain? Salat. Siapa yang jadi imam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau sendiri yang mengkisahkan. Tentu wajib bagi kita untuk mempercayainya. Yang terakhir, as-salatu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tu'radu 'ala an-nabiy fi qabrihi ikraman min Allah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ikraman min Allah li 'abdihi al-mutamassil wasiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Membaca salawat kepada Nabi itu disampaikan oleh Allah kepada beliau. Ada malaikat-malaikat khusus tadi. Ini merupakan bentuk kemuliaan, keutamaan yang Allah berikan kepada beliau. Dan sekaligus kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabinya dimuliakan oleh Allah, yang melaksanakan sunnah Nabi juga dimuliakan oleh Allah. Dua-duanya dimuliakan. Kita masuk bab baru, bab 211. Babu istihbabi sujudi syukri inda husuli ni'matin zahiratin atau indifai baliyatin zahirah. Bab tentang disukai, disunahkan sujud syukur ketika mendapatkan nikmat yang zahir atau terhindar dari musibah yang zahir yang jelas. Dan ini terjadi spontan sekali, gitu, bukan berkali-kali. Karena dengan ro'yunya orang bisa saja berkata seperti ini. Salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada saya adalah saya bisa sholat. Dia bilang begitu. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak sanggup untuk sholat. Sholat adalah nikmat besar. Ketika kita bisa melaksanakan sholat, berarti kita mendapatkan nikmat dari Allah. Oleh karena itu, selesai sholat, alangkah baiknya sujud syukur. Jadi setiap selesai sholat 5 waktu, dia sujud syukur. Betulkah ini? Salah. Di mana letak kesalahannya? Cukup satu kaidah menjawab syubhat ini. Apa? Satu kaidah yang kita pegang dan menjawab syubhat ini. Menepis syubhat ini. Mampu menyelamatkan kita dari syubhat ini. Apa? Lau kana khairan nasabakuna ilaihi. Kalau ini benar baik, tentu Rasul dan para sahabat yang pertama kali melakukan. Sementara tidak ada riwayat. Abu Bakar habis sholat sujud syukur. Umar habis sholat sujud syukur. Enggak ada riwayat. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak ada riwayat beliau habis sholat sujud syukur. Ya, yang ada riwayat nanti akan dibawakan oleh beliau. Ketika beliau mendengar pertama kali tentang sholawat 10 kali lipat. Dibanding dengan solawat pertama akan dibalas 10 kali lipat. Beliau mendengar pertama kali ini, langsung beliau sujud syukur. Begitu. Jadi awal. istilah kita apa ya, senang sekali. Ya seperti kita dengar anak kita lulus ujian dengan nilai yang paling bagus, ranking pertama misalnya, kita senang, kita sujud syukur. Kita dengar anak kita yang apa di rumah sakit tiba-tiba dibolehkan pulang, dinyatakan sembuh oleh dokter, kita senang sekali, kita sujud syukur. Dan begitu seterusnya. Bukan kenikmatan yang setiap hari. Ya. Ini dia. Ro'yu tidak boleh mengalahkan wahyu. Secara ro'yu barangkali. Apa salahnya sujud syukur? Ini kan nikmat besar habis sholat. Apa salahnya sujud syukur? Kan selamat kita pulang dari kantor sampai ke rumah. Ini kan nikmat. Ya? Tidak. Yang sifatnya rutin seperti itu, tidak. Mari kita lihat hadis pertama. 1159. An Sa'd ibn Waqqas. Abi Waqqas ya. Radiyallahu anhu qala. Sa'd bin Abi Waqqas, dia mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah. Mungkin Hajjatul Wada, mungkin Futuh Makkah. Kan beliau ke Makkah dua itu, Futuh Makkah atau Hajjatul Wada. Nuridul Madinah. Kami menuju Madinah, berarti pulang ya. Bukan hijrah, saya kira bukan hijrah ini. Hijrah sama juga kan, dari Mekah ke Madinah. Tidak. Menurut dohirnya ini bukan hijrah. Falamma kunna qariban min Azwara, ketika kami sampai satu tempat dekat Azwara, Azwara satu tempat dekat Madinah, dekat Makkah, ya. Maudi'un qaribum min Makkah. Lebih dekat ke Makkah daripada ke Madinah. Azwara, sepertinya nama ini sudah tidak ada ya. Seperti nama Yasrib, sudah tidak ada. Baida, mana ada nama Baida? Kan banyak nama-nama yang berubah. Zaman Nabi tidak ada nama seperti Urdun, Yordan, kemudian Falestin, enggak ada nama-nama itu. Yang ada Syam, Yaman, gitu. Dan disebut oleh Nabi. Mesir jelas ada nama itu. Nazala, Nabi turun. Ketika sampai tempat di dekat Azwara, Nabi turun. Turun dari kendaraan tentunya. Thumma rafa'a yadayhi, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Berdoa. Fada'allaha sa'atan. Sesaat. Saat kalau sekarang kan artinya apa? Jam. Tapi tentu ini tidak bisa diartikan satu jam. 60 menit, tidak. Sesaat saja. Mungkin 5 menit, mungkin 10 menit. Kan patokan detik, menit, hari itu kan belum ditemukan ya. Thumma kharra sajidan. Kemudian beliau sujud. Beliau turun dari kendaraan, beliau mengangkat kedua tangannya berdoa, entah apa doanya. Sa'd bin Abi Waqqas tidak dengar. Kalau dengar tentu disampaikan di sini kan. Setelah berdoa itu, lalu beliau sujud. Famakatha tawilan. Cukup lama beliau sujud. Entah berapa menit. Ya. Yeah. Thumma qama fa rafa'a yadayhi sa'atan, kemudian berdiri lagi. Kemudian berdiri lagi dan mengangkat kedua tangannya. Sesaat berdoa, mengangkat kedua tangannya. Thumma kharra sajidan, kemudian sujud lagi. Berapa kali ini? Dua kali. Fa'alahu thalathan, beliau lakukan itu tiga kali. Ya. Sujud yang kedua ini cukup lama, kemudian berdiri lagi, berdoa mengangkat kedua tangan, kemudian sujud lagi, tiga kali. Waqal, setelah selesai itu Nabi bersabda, inni sa'altu Rabbi, tadi aku berdoa memohon kepada Rabbku, kepada Allah, wa syafa'tu li ummati, agar aku bisa memberikan syafaat kepada umatku yang tadinya mestinya masuk neraka, akhirnya tidak masuk neraka, akhirnya masuk surga. Bentuk-bentuk syafaat yang macam-macam kan sudah kita bahas. Mestinya lama sekali di neraka, akhirnya menjadi sebentar, mungkin sehari atau dua hari. Mestinya disiksa di neraka dengan siksaan yang luar biasa, akhirnya diperingat. Macam-macam bentuk syafaat. Mestinya masuk neraka, enggak jadi masuk neraka. Mestinya di neraka jutaan tahun, akhirnya menjadi beberapa hari saja. Mestinya disiksa di neraka dengan siksaan yang luar biasa, ini diperingan, lebih ringan. Aku memohon kepada Allah agar aku bisa memberikan syafaat kepada umatku. Fa'atani thulutha ummati. Allah memberi, tapi cuman berapa? Cuman sepertiga. Jadi umatku yang akan bisa menerima syafaatku sepertiga. Seandainya umat beliau jumlahnya 3 miliar, ya 1 miliar yang akan mendapat syafaat dari beliau. 1 miliar. Ya. Jika umat beliau 3 miliar, kan sepertiga. Fa kharartu sajidan, lalu aku sujud. Sujud apa? Sujud syukur. Kan senang kan? Tentu senang sekali beliau. Umat beliau yang akan mendapatkan syafaat dari beliau sepertiga. Sepertiga banyak apa sedikit? Banyak. Ats-tsulutsu katsir aw kabir. Sepertiga itu banyak. Tsumma rafa'tu ra'si, setelah aku sujud, aku naik lagi. Aku angkat kedua tanganku, aku berdoa, aku minta lagi syafaat kepada Allah untuk umatku. Fa'atani thulutha ummati, aku diberi lagi sepertiga lagi. Tadi sudah sepertiga, sekarang sepertiga lagi. Jadi berapa? Jadi dua per tiga. Seandainya umat beliau 3 miliar, jadinya berapa? 2 miliar. Yang akan mendapatkan syafaat dari beliau 2 miliar. Seandainya umat beliau 3 miliar, 2/3. Fa kharartu sajidan li rabbi syukran. Maka aku sujud kepada Allah dalam rangka bersyukur, sujud syukur. Tsumma rafa'tu ra'si, kemudian aku angkat kepalaku memohon lagi kepada Allah seperti tadi, dan Allah memberi berapa? Sepertiga lagi. Jadi 2/3 ditambah sepertiga, jadi berapa? Jadi 3/3, 1, ya kan? Semuanya. Maka seluruh umat beliau dapat syafaat. Ketika memang betul-betul umat beliau. Yang tidak mendapatkan syafaat berarti bukan umat beliau. Loh, dia kan sholat, dia puasa, iya, kan syirik. Gitu. Sama dengan pertanyaan Abu Hurairah, ya Rasul, man as'adun nasi bisyafa'ati, siapa manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu? Nabi menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari hatinya, berarti apa? Bertauhid, tidak syirik. Maka orang yang berbuat syirik tidak akan mendapat syafaat karena keluar dari umat beliau. Kan umat beliau tidak mungkin berbuat syirik. Kalau syirik, ya batal sebagai umat beliau, batal sebagai seorang muslim. Lalu beliau sujud. Hadis ini riwayat Abu Daud dan sama dengan yang tadi. Hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif secara sanad. Tetapi karena ada riwayat lain, maka beliau menurunkan fawaid. Beliau mengambil dari sujudnya. Syekh Salim mengambil dari sujudnya. Walaupun hadis ini dhaif, sujud syukur tetap ada. Sujud syukur tetap ada. Sayang, Imam Nawawi tidak membawakan riwayat yang sahih, yaitu riwayat dari Abdurrahman bin Auf yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim, Baihaqi dan lain-lain. Ini justru yang sahih. Malah tidak dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Beginilah asyarih pensyarah. Jadi bisa menutupi yang bercelah, bisa melengkapi yang kurang sempurna. Ini kan berarti kurang sempurna. Mosok yang sahih tidak dibawakan, malah yang dhaif yang dibawakan. Padahal maksudnya sama, untuk membawakan adanya syariat sujud syukur. Saya bacakan yang riwayat Ahmad tadi, yang sahih. Kata Nabi, inni lakitu Jibril fabasyarani. Aku bertemu Jibril dan Jibril memberi kabar gembira. Ini yang tadi saya singgung. Inna rabbaka yakulu lak. Allah berkata kepada engkau ya Muhammad, man salla alaika sallaitu alaih. Barang siapa yang bersalawat mendoakan engkau ya Muhammad, aku juga bersalawat untuk dia. Man sallama alaika sallamtu alaih. Barang siapa yang memberikan salam kepada engkau ya Muhammad, aku berikan salam kepada dia. Fasajadtu lahu syukran. Maka aku sujud syukur. Ya. Ini yang sahih. Kemudian pernah juga hajat beliau dikabulkan oleh Allah dan itu disampaikan oleh Jibril. Beliau sujud. Ini yang sahih, riwayat Anas bin Malik. Kemudian asar para sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sujud syukur ketika ditemukan di antara rombongan orang anak-anak muda Khawarij yang dibunuh, dibantai oleh kaum muslimin, dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, ditemukan seorang laki-laki yang punggungnya ada sesuatu seperti sadyul mar'ah. Di punggungnya ada seperti bentuk payudara begitu. Laki-laki ini di punggungnya. Mungkin daging tumbuh gitu ya. Ali bin Abi Thalib bersyukur ditemukannya laki-laki seperti ini. Tadinya sudah agak panik. Dicari-cari enggak ada. Dan Ali bersikukuh. Cari, pasti ada. Cari. Kenapa Ali ngotot mencari? Karena sabda Nabi. Nabi bersabda bahwa di antara rombongan orang-orang Khawarij yang akan muncul di akhir zaman setelah aku meninggal, adalah ada orang yang di punggungnya ada bentuk sajjul mar'ah tadi. Maka Ali tidak ragu untuk memerintahkan kepada pasukan, cari orang itu. Dan alhamdulillah ketemu. Ketika ketemu, diberitahu Ali, Ali langsung sujud syukur. Berarti tidak salah langkah beliau untuk membunuh, membantai, menghabisi Khawarij. Karena itu salah satu pesan Nabi. Membunuh mereka adalah pahala besar. Jika aku bertemu dengan mereka, akan aku habisi sebagaimana Allah menghabisi kaum Ad dan kaum Samud. Kan tidak bersisa. Hanya Ali bin Abi Thalib tidak mempunyai kemampuan untuk menghabisi. Masih bersisa kira-kira 11 orang. Ya kan ribuan jumlah mereka. Bantai habis, ada 11 kira-kira lari. Dan 11 itu ada di tengah-tengah kita hari ini. Artinya anak cucunya, penerusnya, ya, yang mencaci maki penguasa, mengkafirkan pelaku dosa besar, mengkafirkan penguasa, ya, orang-orang Khawarij. Kemudian Ka'ab bin Malik, hadis awal-awal dulu kita baca di majlis ini, hadis Ka'ab bin Malik ketika Ka'ab bersama dua orang temannya, Muroroh dan Hilal, tertinggal dari perang Tabuk, lalu diboikot, dikucilkan oleh Nabi selama 50 hari, dan luar biasa keadaan Ka'ab bin Malik, sedih sekali, sesak dadanya. Tiba-tiba turun ayat bahwa Allah mengampuni dia, langsung sujud syukur. Ini dia. Maka dengan riwayat-riwayat ini cukup bagi kita untuk meyakini tentang syariat sujud syukur. Tidak perlu dengan riwayat dhaif tadi. Ya, tidak perlu. Perlukah riwayat dhaif? Tidak perlu. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi di sini? Sebagai satu kekurangan yang ditutup oleh Syekh Sadiq. Yeah. Seandainya kita tidak baca kitab beliau ini, ya tentu kita hanya akan menjadikan hadis ini satu-satunya sebagai dalil untuk adanya sujud syukur. Padahal tidak sahih. Yeah. Sementara yang sahih justru tidak dibawakan. Dan begitulah. Yeah. Maka siapapun boleh menambah siapapun, mengkritik siapapun, asal dengan ilmu. Kan hari ini muncul syubhat bahwa kita tidak boleh mengkritik Syekh bin Baz, mengkritik Syekh Utsaimin, Syekh Albani. Ini sebuah kesalahan. Ini bibit-bibit ta'asub, taklid. Tidak boleh. Dan manhaj salaf mestinya bersih dari ini semua. Yeah. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada imam-imam kita bahwa mereka jauh lebih berilmu dari kita semua. Tetapi salah kita katakan salah. Keliru kita katakan keliru. Yeah. Dan tidak boleh takutin. Karena memang ada sebagian yang takut. Dan padahal pelajar itu, ya, dengan mengucapkan ini di Saudi aja begitu, ya, di Mekah aja begitu. Nah, ini kan takut berarti. Berarti seolah apa yang dilaksanakan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi pasti benar semua. Ini kan musibah ini. Cara berpikir seperti ini musibah. Bahwa negeri yang paling sunnah adalah Saudi, jelas kita semua sepakat. Masjid yang paling sunnah adalah Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Tetapi apa yang ada di sana pasti benar semua? Ain. Yang kita harus bilang tidak. Ya seperti sholat terawih dua kali. Berjamaah dalam satu malam. Ini kan butuh dalil. Apakah pernah ini dilakukan oleh para sahabat? Ini jelas butuh dalil. Bagaimana hanya berdasarkan itu sebuah kebaikan? Karena tidak ada jumlah, taruhlah jumlah rakaat tidak dibatasi, taruhlah kita ikut ya pendapat itu. Tapi dua kali ini, dari mana ini? Kan itu dilakukan kan di Masjidil Haram. Dan beberapa masjid di negeri kita ini, di Jakarta ini menirukannya. Apa hujahnya, apa dalilnya? Masjidil Haram. Nah, ini tidak boleh, ini bahaya. Cara berpikir seperti itu. Butuh dalil. Masjidil Haram dan siapapun yang membolehkan ini dituntut dalil mana? Dalilkan qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah, dan apa yang dijalankan oleh mayoritas sahabat, kesepakatan sahabat. Nah sekarang mana? Adakah riwayat di zaman Abu Bakar misalnya, di zaman Umar misalnya? Dalam satu masjid ya. Dalam satu masjid dua kali. Salat berjamaah tarawih. Ya. Nah, ini yang kita tidak temukan. Adapun habis isya atau tengah malam atau sepertiga malam, itu dicontohkan oleh Nabi. Nabi pernah habis isya. Nabi pernah juga tengah malam sampai menjelang sahur. Nabi pernah juga sepertiga malam yang akhir, tapi satu kali. Ya, itu saja. Tidak ada soal jawab habis isya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.